إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله. Kita masuk pada hadis berikutnya dari Umdatul Ahkam, yaitu hadis ats-tsamin 'ashar ba'da 300, hadis yang ke-318. An Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha qalat ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa qalat ya Rasulullah inna ibnati tuwfiya 'anha zawjuha wa qad ishtakat عينها أفنقحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت امرأة كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر عليها سنة ثم تؤتى بدابة أو بدابة حمار أو طير أو شاة فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. Diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, dia berkata, ja'at imra'atun ila Rasulillah, datang seorang wanita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian berkata, wahai Rasulullah, inna ibnati tuwfiya 'anha zawjuha, sesungguhnya anak perempuanku telah ditinggal mati oleh suaminya. Dan dia dalam keadaan ishtakat ainuha. Ishtakat maknanya adalah mengeluhkan sakit di matanya. Ainaha, yani matanya. Ishtakat ainaha. Dan anakku dalam keadaan merasakan sakit di matanya. Afanakhuluha, apakah boleh aku memberi celak di matanya? Tergambar pertanyaannya. Ini seorang wanita tadi menceritakan bahwa anak perempuannya dalam keadaan ditinggal mati oleh suaminya. Berarti dalam keadaan masa iddah. Dan sekaligus masa ihdad. Masa berkabung. Yang Rasulullah sudah menyatakan dalam hadis yang lalu. Wala taktahil. Wala tamassa tiban. Tidak boleh memakai celak. Tidak boleh memakai minyak wangi dan seterusnya. Maka ibu tadi memberitahu pada Rasulullah bahwa anak saya di masa ihdad ditinggal mati oleh suaminya, tetapi matanya dalam keadaan sakit. Dan biasanya mereka, kalau mata mereka sakit, diberi celak. Maka memberikan alasan kepada Rasulullah bahwa anak saya sakit di matanya. Afanakhuluha, apakah boleh aku mencelainya, dan memakaikan celak di matanya? Rasulullah menyatakan, la, tidak boleh. Dua kali atau tiga kali pertanyaan tadi diulang, juga Rasulullah menyatakan, la, jangan, tidak boleh. Dan yang ketiga kali Rasulullah SAW menyatakan setelahnya, innama hiya arba'atu ashhurin wa ashr. Sesungguhnya hanya 4 bulan 10 hari. Yani sabarlah. Hanya 4 bulan 10 hari. Wa qad kanat ihdakunna fil jahiliyah tarmi bil ba'rah ala ra'sil haul. Sabarlah karena itu hanya 4 bulan 10 hari. Padahal salah seorang kalian ihdakunna, salah seorang kalian, salah seorang wanita kalian di zaman jahiliyah, mereka melemparkan ba'rah setelah 1 tahun. Melemparkan ba'rah, ba'rah itu adalah kotoran unta yang telah kering. Kotoran unta yang telah kering ini seperti batu gitu. Mereka melemparkannya di akhir bulan ke-12. Itu makna ra'sil haul. Berarti berapa lama mereka berihdad? 12 bulan, 1 tahun mereka berihdad. Padahal jahiliyah. Zaman jahiliyah sampai 12 tahun, 12 bulan mereka berihdad dan berakhir dengan melemparkan ba'rah setelah ra'sil haul. Apa makna ra'sil haul? Ra'sul haul, ujung haul, makna haul adalah kalau sudah lewat 12 bulan. Jadi beda haul dengan tahun. Kalau kamu bilang 1 tahun, sekarang bulan apa ini? Hah? Desember. Maka bulan depan sudah 1 tahun kamu akan bilang. Dari mulai tahun 2006 sampai 2007. Tahun 2007 sampai 2008 kan begitu. 1 tahun bukan itu? 1 tahun. Padahal cuma 2 bulan. Maka kalau haul itu yang penting 12 bulan. Apakah dari sekarang sampai nanti? Apakah di awal tahun, di tengah tahun, atau di ujung belakang tahun? Tetap kalau sudah dia dikatakan 12 bulan terlewati, maknanya haul. Seperti kewajiban zakat, itu setelah lewat 1 haul. Kalau bulan Januari dia sudah mencapai nisab, maka bulan Januari tahun depan dia wajib mengeluarkan zakat. Kalau dia memiliki harta senisabnya pada bulan Maret, maka Maret berikutnya baru dia berkewajiban keluar zakat. 1 haul namanya itu. Maka orang-orang jahiliyah dulu dalam keadaan mereka berihdad 12 bulan. Kalau suaminya mati di bulan Juli, maka sampai Juli berikutnya. Kalau di bulan Muharram, sampai Muharram berikutnya. Kalau di bulan Zulhijjah, sampai Zulhijjah berikutnya. Ini di zaman jahiliyah. Disebutkan oleh Ummu Salamah, faqalat Zainab, dikatakan oleh Zainab radhiyallahu taala anha, bahwasanya kanatil mar'atu idza tuwfiya 'anha zawjuha dakhalat hifshan. Memang dulu, kalimat kanat menunjukkan masa lalu. Dulu di zaman jahiliyah, seorang wanita kalau suaminya meninggal, maka dia masuk ke sebuah kandang hifshan, itu tempat khusus yang biasa untuk ternak. Tapi dipakai untuk tinggalnya si perempuan yang ditinggal mati suaminya ini. Walabisat syarratiya biha, dan memakai pakaian yang paling jeleknya. Walam tamassat thayyiban, tidak boleh menyentuh minyak wangi sedikit pun. Hatta tamurru 'alaiha sanah, sampai 1 tahun. Bayangkan 1 tahun, apakah dia haid atau tidak haid, apakah dia buang air besar atau kecil, apakah dia tidak boleh membersihkan badannya, tidak boleh dia memakai minyak wangi, tidak boleh dia membersihkan diri. Thumma tuwfiya, dikatakan kalau ditinggal mati suaminya. Selama berapa lama? Selama 12 bulan. Thumma tu'ta bidabah, setelah lewat 12 bulan 1 haul, maka dibawakan dabah, dibawakan hewan. Apakah keledai atau burung atau kambing? Untuk apa? Taftaddu bihi, untuk membersihkan kotoran badannya. Karena 12 bulan itu sudah seperti apa kotornya. Pernah melihat orang-orang gila yang jalan-jalan itu ya. Kurang lebih ya, seperti itu. Maka burung tadi dipakai seperti alat pembersih. Untuk menggosok badannya, untuk membersihkan dirinya, untuk ngelap badannya. Atau dia gosokkan ke kambing. Kambing yang dalam keadaan tentunya dicarikan kambing-kambing yang bersih untuk sebagai lapnya. فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلَّا مَتْ. Dan seringkali binatang yang dipakai untuk membersihkan itu mati, berakhir dengan mati. Betapa kotornya kan? ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَ بَعْرَةً. Setelah itu keluar dia dari kandangnya, dan kemudian diberi ba'rah, diberi kotoran unta yang sudah kering. Kemudian diterima sama dia, dilemparkan jauh-jauh ke padang pasir. Ini sebagai tanda bahwa kekotoran sudah saya buang. Maka setelah itu dia mandi, bersih, pakai minyak wangi, seperti semula kembali. Jadi 12 bulan itu untuk berkabung karena ditinggal mati suaminya. ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ. Setelah itu kembali dia memakai minyak wangi, berbersih diri, dan seterusnya. Demikian keadaannya. Maka dalam hadis ini dikatakan oleh Ummu Salamah, ada seseorang yang datang kepada Rasulullah menceritakan bahwa anak perempuannya di masa ihdad ditinggal mati oleh suaminya dan dalam keadaan matanya sakit. Bolehkah pakai celak? Rasulullah mengatakan, la. Dia sakit wahai Rasulullah, la, tidak boleh. Ya Rasulullah, matanya dia begini dan begitu, la. Sampai 3 kali dikatakan, Rasulullah menjawab, la. Dulu di zaman jahiliyah, salah seorang wanita kalian sampai 12 bulan mereka kemudian berakhir dengan melemparkan ba'rah. Sedangkan ini arba'atu asyhurin wa asyra, hanya 4 bulan. Dan itu pun yang tidak boleh, hanya memakai minyak wangi dan bercelak dan berhias. Adapun membersihkan diri dengan air silahkan. Masih dia disuruh sholat, artinya harus mandi ketika setelah haid. Masih disuruh sholat, artinya dia berwudu 5 kali sehari. Bersih atau tidak bersih? Bersih. Orang yang berkabung kan disuruh sholat, berarti disuruh berwudu. Orang yang di masa ihdad, sholat apa enggak sholat? Sholat. Sehingga jelas mereka tetap bersih. Wanita-wanita yang berihdad tetap bersih. Tetapi memakai minyak wangi tidak boleh. Memakai hiasan tidak boleh. Memakai celak tidak boleh. Karena itu mempercantik diri. Itu tidak boleh. Karena masanya masa ihdad. Maka Rasulullah mengatakan, innama hiya arba'atu ashhurin wa ashr. Sesungguhnya hanya 4 bulan 10 hari. Khamilina azakumullah. Berarti gharibul hadis, makna-makna kalimat di dalam hadis ini, pertama ba'rah sudah kita terangkan dengan difathahkan ainnya dan kemudian disukunkan dengan fathah. Nah, bisa juga dengan sukun, berarti bisa dibaca ba'rah, bisa dibaca ba'rah. Kedua-duanya sama. Maknanya sudah kita terangkan bahwa itu adalah kotoran yang kering. Sebagaimana ucapan orang Badui ketika mereka menetapkan bahwasanya adanya Allah, dia bersyair, alam alaisal ba'rah tadullu alal ba'ir afala yadullu as-samawat wal ardi alal latifil khabir. Bukankah ba'rah tadullu alal ba'ir, bukankah kalau ada ba'rah berarti ada ba'ir, ba'ir adalah unta. Kalau ada ba'rah berarti ada ba'ir. Apakah langit dan bumi sekian banyaknya dan seluruhnya, bukankah itu menunjukkan adanya latiful khabir? Enam. Demikian orang Badui. Mereka berpikir sederhana. Karena mereka biasa melihat dari hal-hal yang seperti itu. Dan pekerjaan mereka ternak. Sehingga wajar kalau mereka mengatakan bukankah ba'rah tadullu alal ba'ir. Dan mereka jeli dalam hal itu. Mereka sampai menyatakan bahwasanya ini yang lewat barusan adalah unta yang dalam keadaan buta dan potong ekornya. Padahal tidak melihat dia. Orang Badui bisa tahu bahwa yang lewat tadi barusan, yang kemarin lewat di sini adalah unta yang buta dalam keadaan tidak memiliki ekor. Ditanya, kenapa? Kok kau tahu bahwa unta itu buta dan tetap tidak memiliki ekor? Aku lihat jejaknya. Jejaknya tidak lurus. Berarti dia meraba-raba jalan. Berarti dia buta. Dan aku lihat ba'rahnya, kotorannya dalam keadaan utuh, tidak rusak. Berarti dia tidak memiliki ekor. Karena unta kalau memiliki ekor, biasanya kotorannya bentuknya seperti ini. Kalau tidak memiliki ekor, bentuknya utuh. Ini orang-orang Badui. Memang kehidupannya urusannya itu. Sehingga mereka paham betul. Dalam keadaan tidak melihat untanya, hanya melihat ba'rah, dia tahu ba'ir. Sehingga dia memiliki pepatah dengan kalimat alaysa al-ba'rah tadullu 'ala al-ba'ir? Bukankah ba'rah menunjukkan adanya ba'ir? Enam, maka seluruh alam ini menunjukkan adanya latiful khabir. Sedangkan hifshan bikasril ha, dengan dikasrahkan ha-nya dan muhmalah dan disukunkan fa-nya, kemudian shin mu'jamah, itu adalah al-baytus saghir al-haqir, rumah kecil yang sangat sederhana, al-haqir, sehingga saya terjemahkan dengan kandang, ya, seperti kandang. Fataftaddu bihi bifa thumma muthanna thumma fa sakina thumma muthanna maftuhah thumma dad al-mu'jamah muthaqqalah, ma'nahu annaha tatamassah bihi, bahwa wanita tadi mengusap kotorannya dengan hewan-hewan tadi. Fatunaqqi bihi daranaha, agar wanita tadi membersihkan kotoran-kotoran yang ada di badannya, wawasakhiha, dan kotoran-kotorannya, allati tarakama 'alaihi, yang sudah numpuk di kulitnya. Tailata hadhil muddah, selama 12 bulan itu. Wa hiya 'adatun min 'adatihim fil jahiliyah, dan ini adalah kebiasaan jahiliyah. Sedangkan kalimat afa naqhuluha didhammahkan hanya naqhul. Boleh kalimat naqhul berbeda dengan kalimat naqtahil. Kalau saya memakai celak, naqtahil. Tapi kalau saya mencelai anak saya, maka kalimatnya naqhul, naqhuluha. Al-makna al-ijmali, maknanya secara ringkas. Jaat imra'atun tastafti an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. وتخبره أن زوج ابنتها توفي فهي حاد عليه. Datang seorang wanita meminta fatwa kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian menghabarkan kepadanya bahwa suami anak perempuannya telah meninggal, maka anak perempuannya dalam keadaan berihdad. Wal hadu tajtanibu zina, sedangkan seorang wanita yang berihdad, berkabung karena ditinggal mati oleh suaminya, tidak boleh memakai perhiasan dan tidak boleh menghiasi dirinya. Walakinna hashtakat waja'an fi ainiha, tetapi anak perempuan saya dalam keadaan mengeluhkan sakit di matanya. Fahal min rukhsatin fanaqhuluha, maka apakah ada keringanan untuk anak saya agar saya beri celak di matanya? Faqala, maka dijawab oleh Rasulullah SAW, tidak boleh. Mukarraran dhalika muakkadan, dalam keadaan diulangi pertanyaan tadi dan diulangi jawabannya, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Mukarriran wa muakkidan, mengulang dan menekankan dengan ta'kid. Khonibidin a'azakumullah, perhatikan, yang tidak boleh adalah memakai celak. Rasulullah SAW tidak menyatakan jangan berobat, sebab obat itu banyak. Ya, obat itu banyak. Obat mata, obat tetes, obat apa saja. Zaman dulu juga banyak obat-obatan. Tetapi khusus celak, jangan. Sebab celak itu di samping dia menyehatkan mata, juga mempercantik. Sehingga ada unsur berhias di sana. Sehingga Rasulullah mengatakan tidak, tidak. Jangan kita berpikir, bukankah ini sakit, darurat? Kenapa kok gak boleh berobat? Bukan tidak boleh berobat. Tidak boleh memakai celak. Silakan berobat dengan yang lainnya. Silakan berupaya untuk menyembuhkan penyakit matanya. Tadawaw fa innallaha la yadha da'an illa yadha wadha ma'ahu dawa. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang masalah berobat. Ana tadawa, apakah kita perlu berobat? Kata seorang badui. Ana tadawa ya Rasulullah, apakah kami perlu berobat? Rasulullah mengatakan, ayyuhan nas tadawaw, wahai manusia, berobatlah kalian. Karena sesungguhnya Allah tidak meletakkan satu penyakit kecuali meletakkan obatnya. Ini ucapan Rasulullah SAW dalam riwayat-riwayat yang banyak yang sahih. Menunjukkan perintah untuk berobat. Sehingga yang dilarang adalah memakai celak. Karena celak itu di samping ada unsur menyehatkan mata, juga ada unsur berhias. Ada unsur mempercantik diri. Maka dilarang oleh Rasulullah SAW. Tidak, tidak, tidak. Sampai tiga kali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qallala, menganggap sedikit apa yang disebutkan dalam Quran 4 bulan 10 hari. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dengan kalimatnya, innama hiya arba'atu ashhurin wa ashra, sesungguhnya itu hanya 4 bulan 10 hari. Kalimat hanya menunjukkan bahwa itu sedikit. Dan bahasa yang digunakan oleh Rasulullah SAW menunjukkan bahasa taklil. Apa taklil? Menerangkan bahwa itu sedikit. Innama hiya arba'atu ashhurin wa ashra. Itu hanya 4 bulan 10 hari. Thumma qallala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-muddah allati tajlisuha haddan li hurmatiz zawji. Rasulullah SAW menganggap sedikit 4 bulan 10 hari sebagai masa berkabung pada seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Afala tasbir, maka tidaklah dia sabar dengan 4 bulan 10 hari yang sedikit itu. Afala tasbir hadhil mudda alqalilah, tidakkah dia mau sabar hanya 4 bulan 10 hari, waktu yang sedikit. Allati fiha syai'un minas sa'ah, di samping sedikit waktunya cuma 4 bulan 10 hari juga masih memiliki keluasan. Dia masih boleh mandi, masih boleh berwudu, masih boleh memakai sedikit minyak wangi setelah suci dari haid. Illa idza tahurat nubdatan min qustin aw adfar. Kata Rasulullah SAW, kecuali setelah suci dari haid boleh memakai sedikit dari jenis minyak wangi seperti dupa atau yang sejenisnya. Seperti qustin aw adfar. Ini menunjukkan masih memiliki sa'ah. Wa kuntunna fil jahiliyah, padahal kalian dulu di zaman jahiliyah, kalian dalam keadaan lebih parah, lebih berat. Kalian sanggup. Tadkhulul had min kunna baitan saghiran. Seorang wanita yang berkabung di antara kalian di zaman jahiliyah masuk ke rumah kecil yang mirip dengan kandang binatang. Zarab wahsyin, kandang binatang buas. Fatajtanibu zinah, masuk dalam kandang tersebut dalam keadaan meninggalkan semua hiasan, minyak wangi, walma, dan juga menghindari air. Bayangkan, berarti tidak boleh raup, tidak boleh cuci muka, tidak boleh mandi. Na'udzubillah, kayak apa kotornya dan kayak apa baunya. Padahal wanita ada masa-masa haidnya lagi. Na'udzubillah min dzalik. Wa mukhalatatin nas, dan dilarang pula untuk bergaul dengan manusia. Terus di situ seperti orang yang dipenjara. Hanya di rumah kecil itu selama 1 tahun. Fataraka ma'alayha awsakhuha wa akhdharuha. Maka berkumpullah, bertumpuk-tumpuklah kotoran-kotoran di badannya. Mu'tazilatan nasi sanatan kamilah. Menghindari manusia selama 1 tahun penuh. Yakni 12 bulan penuh. Faidan tahat minha u'tiyat ba'aratan. Kalau sudah selesai 12 bulan, maka diberi kotoran unta yang kering. Faramat biha, kemudian dibuang jauh-jauh. Apa katanya? Ini adalah ungkapan isyarah ila anna ma madha 'alayha min dhiqin wa shiddah wa haraj la yusawi bijanibil qiyam bihaqqi zawjiha hadhihi al-ba'rah. Katanya, menurut keyakinan jahiliyah, itu isyarat, tanda bahwa 12 bulan dia dalam keadaan kesusahan, kesempitan, kotor dan sebagainya, itu di samping haknya suami untuk ditunaikan, itu kecil, hanya seperti ba'roh yang dilempar, kecil itu. Senilai dengan ba'roh yang dilemparkan. 12 bulan saya sengsara di dalam kurungan ini, atau di dalam rumah kecil ini, dalam keadaan kotor seperti ini, itu gak ada apa-apanya dibandingkan dengan hak suami yang sangat besar. Seperti nilainya tidak lebih seperti ba'roh ini, seperti tai kering ini. Dia lemparkan tai kering, selesai. Itu tanda berakhirnya masa ihdad mereka jahiliyah. Faja'al Islam, maka setelah datang Islam, diganti oleh Allah melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, abdalakunna bitilka syiddah ni'matan. Maka digantikan kesusahan tadi dengan kenikmatan. Wadhalikal mudhiq sa'ah, yang tadinya merupakan kesempitan dijadikan luas, yang tadinya sengsara dijadikan mudah, yang tadinya susah dijadikan sebuah kenikmatan. Di rumahnya tidak boleh keluar rumah, tapi tetap dia boleh membersihkan dirinya, berwudu dan mandi. Dan boleh ketemu orang, menerima tamu. Boleh. Kalau dulu tidak boleh zaman jahiliyah. Apakah yang sudah sedikit ini sudah demikian diringankan, kemudian kalian tidak sanggup? La tasbir kahla ainiha, tidak sabar untuk menunda memakai celak. Kenapa tidak sabar untuk jangan memakai celak? Ini ungkapan yang terkandung dalam ucapan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah mengatakan innama hiya arba'atu ashhurin wa ashr, sesungguhnya ini cuma 4 bulan 10 hari, sedangkan kalian di zaman jahiliyah sampai seperti ini, kata Nabi. Yakni maknanya dulu sengsara, lebih lama, lebih susah kalian laksanakan. Sekarang lebih pendek, cuma 4 bulan 10 hari dan lebih ringan. Masa tidak sanggup harus tetap memakai celak untuk anakmu? Tidak. Tidak boleh. Inna khairuddin a'azakumullah, dari bahasa-bahasa yang seperti inilah, maka yang namanya ihdad bagi seorang wanita menunjukkan satu perintah yang harus sebagai haknya suami, sebagai hak penghormatan kepada suaminya yang meninggal. Maka hendaklah dia untuk melewati masa-masa berkabung tadi selama 4 bulan 10 hari. Ma yukhad minal hadis, apa yang diambil dari hadis ini? Pertama, wujubul ihdad. Wujub al-ihdad. Dari mana diambilnya kalimat wujubul ihdad? Dari ucapan Rasulullah, celak saja tidak boleh, padahal sakit. Sakit matanya, Rasulullah tetap mengatakan tidak, tidak, tidak, sampai 3 kali. Ini menunjukkan wajibnya ihdad 4 bulan 10 hari bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Yang kedua, an tajtaniba kulla zinatin min libasin wa tibin wa hulli wa quhul wa ghairiha. Dan termasuk yang harus ditinggalkan oleh seorang wanita yang berihdad, yang berkabung ditinggal mati suaminya, semua zina. An tajtaniba kulla zina, menghindari semua perhiasan. Apakah dalam bentuk pakaian, atau dalam bentuk minyak wangi, atau dalam bentuk berbagai macam perhiasan-perhiasan, cincin, kalung, emas dan sejenisnya. Wa quhul, dan tidak boleh pula memakai celak. Wa min az-zinati hadhihi al-masahiq wal asbagh allati futina biha an-nas akhiran min budirah wa manakir wa nahwi dhalik. Dan juga termasuk perhiasan adalah masahiq wal asbagh. Masahiq, mashuq, wal asbagh, masbugh, yakni pakaian-pakaian yang dicelup dengan warna-warni, berbau dan berwarna, yang banyak membuat fitnah pada manusia di akhir zaman ini, yang dipakai orang-orang fasik, fasiqah, oleh wanita-wanita fasik di jalan-jalan, memakai pakaian-pakaian yang berbagai macam bentuk, berwarna-warni dengan model-model, yang membuat fitnah di mana-mana. Fal maqsudu bidzalika jami'uz zina, berarti yang dimaksud adalah seluruh perhiasan, walaupun yang tidak disebut di sini. Barangkali ada perhiasan yang tidak disebut di sini termasuk dilarang. Ada yang tidak disebut dalam hadis, tapi berhias banyak macamnya, memakai pita rambut yang lucu-lucu, ada toh rambutnya dikasih kembang ini, kembang goyang segala macam, itu kan perhiasan juga. Walaupun tidak disebut, termasuk di dalamnya. Demikian pula memakai perhiasan-perhiasan di bajunya, pakai bros dan sebagainya. Tahu bros? Yang ditempelkan di baju-baju, warna-warni bagus-bagus. Fahadat juga tidak boleh, karena itu termasuk perhiasan. Sehingga maksud bidzalika jami'u zinah bi anwa' madhahiriha wa ashkaliha. Seluruh perhiasan dengan berbagai macam bentuknya, berbagai macam modelnya, berbagai macam caranya, maka kalau itu termasuk berhias, tidak dibolehkan. Min kulli ma yad'u ila ragbah fil mar'ah, yang membuat orang tertarik pada wanita tadi. Yang ketiga, an tajtaniba al-quhul alladhi yakunu zina fil 'aini walau li hajatin ilayh, agar juga menghindari celak yang biasa dipakai untuk menghiasi mata walaupun dia butuh kepadanya. Karena celak ini keunikannya adalah dia di samping menghiasi mata seorang wanita juga dia menyehatkan, sehingga dipakai untuk berobat, dipakai juga untuk berhias. Sehingga orang-orang yang sakit di matanya mereka memakai celak. Dan dipakai pula oleh laki-laki, tentunya bukan untuk mempercantik dirinya, tetapi dipakai untuk kesehatan. Enam, sehingga ketika seorang ibu tadi mengatakan bahwa anak saya dalam keadaan masa ihdad, tetapi matanya sakit, bolehkah memakai celak? Nabi menyatakan tidak boleh. Berarti faedahnya yang ketiga, tidak boleh memakai celak bagi seorang wanita yang berkabung, yang sedang berihdad, walaupun dia butuh kepadanya karena sakit matanya. Tidak boleh. Bagaimana kalau berobat? Wala ba'sa bitadawi. Boleh berobat. Siapa yang melarang berobat? Silakan. Tapi yang namanya berobat bukan hanya dengan celak toh. Ada yang lain. Bima laisa fihi zinah. Boleh berobat dengan sesuatu yang tidak mengandung perhiasan, tidak mengandung sesuatu yang menghiasi. Min kuhlin laisa lahu athar. Seperti sejenis celak yang tidak berwarna. Mungkin ada disebutkan di sini. Atau qatrah, atau dengan tetesan-tetesan ramuan. Sejak dulu ada tetesan ramuan. Dan sebagian tabib-tabib juga menetesi mata seorang yang sakit matanya dengan madu. Itu pun berobat. Dan tidak menghiasi. Wa nahwiha. Fal madaru fi dhalika ala zinati wal jamal. Berarti lingkup larangannya adalah pada masalah zinah wa jamal. Zinah perhiasan, jamal adalah kecantikan. Kalau mempercantik dan berhias, maka tidak boleh. Kalau berobat dengan sesuatu yang lain, apakah dengan obat tetes mata, silahkan. Jadi kalimat Nabi menyatakan, la, la, itu maknanya jangan bercelak. Jangan memakai celak. Kalau berobatnya silahkan berobat, tapi jangan dengan celak. Karena celak itu akan menghiasi dia dan akan mempercantik dia. Padahal dia dalam keadaan masanya masa berkabung, masa ihdad. Yang keempat, yusru hadhihi syari'ah wa samahatiha. Kita mendapatkan faedah yang keempat, betapa mudahnya syariat Islam ini, betapa ringannya syariat Islam ini. Kalau kita melihat bagaimana masa-masa lalu di zaman jahiliyah, haitsu khaffafat asar al-jahiliyah wa athqaliha, sebagaimana atau di mana Allah meringankan dengan syariat Islam ini segala macam keberatan-keberatan jahiliyah. Apa asar? Jamak dari isr. Apa isr? Hah? Kalian sering berdoa dengan mengatakan jangan jadikan untuk kami isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ma mana isran? Beban berat. Naam. Asar, diringankan beban-beban berat jahiliyah wa athqaliha dan berbagai macam yang akan menyulitkan mereka diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu sampai 1 tahun, cukup 4 bulan 10 hari sesuai dengan masa iddahnya. Tidak perlu mengucilkan diri. Boleh bergaul, boleh ketemu orang. Silakan. Jadi ketemu orang yang tentunya mahramnya atau ketemu orang yang memang perempuan di rumahnya, dia tidak keluar rumah. Dan juga boleh menyentuh air, tidak seperti zaman jahiliyah yang tidak boleh mandi, tidak boleh cuci muka. Silahkan, bahkan diperintahkan karena dia harus sholat. Maka dia harus berwudu, harus mandi dari haidnya. Mandi wajib setelah haidnya selesai. Bahkan masih ada keringanan lagi, kata Nabi. Idza tahurat nubdatan min qustin aw atfar. Kalau selesai haid, bersih, mandi wajib, maka silahkan pakai pewangian sedikit saja untuk menghilangkan barangkali ada bekas-bekas bau dari headnya. Subhanallah, betapa ringannya agama ini, betapa mudahnya sunnah ini. Wa min dzalika ma kanat tu'anihi al-mar'ah ba'da wafati zawjiha. Di antaranya yang menunjukkan ringannya Islam ini adalah apa yang harus dikerjakan oleh wanita ketika ditinggal mati oleh suaminya. Yang tadinya dhiqin wa harajin wa mihnah, yang tadinya zaman jahiliyah susah, berat dan sangat berat ujiannya. Taila ta'am sepanjang tahun. Khaffafallahu ta'ala hadhil mudda bitaqsiriha. Allah mudahkan, Allah ringankan dari waktunya, Allah ringankan. Ila nahwi thulutsiha. Diringankannya hampir sepertiganya. 4 bulan itu kan, sepertiganya tahun. 1 tahun 12 bulan, berarti kalau 4 bulan, sepertiga, hampir sepertiga. Sepertiga cuma lebih 10 hari. Bi'ibtali hadihil haraj alladhi yanalu hadihil mar'ah al-miskinah. Agar meringankan beban yang ditanggung oleh seorang wanita al-miskinah, yang perlu dikasihani. Fa'abahalaha an-nadhafah, juga diringankan bolehnya wanita yang berkabung untuk membersihkan dirinya. Fi jismiha, badannya. Wa thawbiha, boleh berganti pakaian. Enggak seperti zaman jahiliyah, pakaian yang paling jelek dipakai kemudian terus sampai 1 tahun. Ini boleh berganti pakaian. Wa maskaniha, boleh pula tinggal di tempat lain. Wa abahalaha mukhalatatu aqaribiha, dan boleh pula bergaul, bertemu dengan kerabat-kerabat dan sanak familinya. Dan wanita-wanita muslimah lainnya di rumahnya. Yakni hanya tidak boleh keluar rumah. Wa hifdzun lizawji haqqahu bijinabiha ma yushhiruha, maka tidak boleh berhias itu sungguh sangat wajar dari perintah syariat. Kenapa? Untuk menghormati hak suaminya. Untuk apa kamu berhias dalam keadaan suamimu tidak ada? Dan menikah pun tidak boleh di masa-masa iddah. Iya toh? Sehingga wajar perintah Allah dan Rasulnya, sangat wajar. Kamu sedang berkabung, untuk apa berhias? La fa'idata fiha, mubadzir. Percuma kamu berhias, suamimu dalam keadaan meninggal. Mau dinadhar, belum waktunya. Mau berharap menikah, belum saatnya. Tidak dibolehkan menikah di masa iddah. Sehingga jelas, yang dilarang oleh Allah adalah sesuatu yang memang tidak pantas dikerjakan oleh wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Di samping menampakkan kesedihan, juga menunjukkan kalau dia dalam keadaan tidak perlu untuk menikah saat itu, dan tidak perlu dan tidak berharap sedikit pun untuk menikah saat itu, karena memang masanya masih masa-masa iddah. Demikian ikhwan fillah a'azakumullah, maka diperintahkan untuk meninggalkan perhiasan dalam masa 4 bulan 10 hari. Dan itu adalah hak suami. Wallahu hakimun alim. Dan itu adalah perintah Allah yang maha bijak, yang maha hakim, dan maha mengetahui. Wallahu ta'ala alam. Nasallahu taufiq wal afiyah. Subhanakallahum bihamdik. Ashadu an la ilaha ilan asakuruka wa atubu layu. Hari ini boleh. Ar-rajul adilah bas. Kalau menyisir dalam artian supaya enggak kusut saja, tidak apa-apa. Sebab wanita kalau tidak bersisir beberapa hari akan kusut dia. Sehingga kalau bersisir hanya sekedar untuk tidak kusut, maka tidak mengapa. Tetapi kalau disisir dengan sesuatu yang menghiasinya, apalagi memakai berbagai macam hiasan yang saya sebutkan tadi, ada di sini kupu-kupu di kepalanya, belakangnya ada bunga, ada kembang goyang, segala macam, itu termasuk berhias. Nah, tidak boleh yang wangi-wangi. Iya. Kalau kemudian hilang, dicucinya pakai deterjen, tapi setelah kering, setelah dibilas hilang, gak apa-apa. Tapi kalau dia jadi harum kemana-mana, ya sama saja dengan minyak wangi. Minyak wangi dengan berbagai macam jenisnya tidak boleh. Sama seperti itu. Iya. Kalau kemudian hilang, tidak mengapa. Kalau ada wangi-wangi itu ada 2 jenis. Ada 1 jenis itu untuk mengalahkan bau-bauan yang ada, sehingga setelah dibilas, bau busuknya hilang, dan bau wanginya pun lenyap. Atau bisa dikatakan lenyap, kalaupun tersisa sedikit sekali. Ini yang tidak mengapa pakai. Tetapi kalau memang plus tulisannya, plus minyak wangi, sehingga harumnya kemana-mana, maka enggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.